tahun berganti tahun, waktu mengajakku tumbuh dewasa. Banyak suasana telah berubah karena hukum dan tuntutan dunia. Rindu memaksaku untuk kembali menengok kenangan masa kecilku yang penuh cinta dibalut kehangatan. Kini aku telah jauh berada. Rindu rumah, aku rindu pula, rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Rindu rumah, aku rindu pula, rinduku disayang, sanak saudara. Rindu memaksaku untuk kembali menengok kenangan masa kecilku yang penuh cinta dibalut kehangatan. Kini aku telah jauh berada. Selalu pada mereka yang telah pergi menghadap Tuhan. Hanya lewat mimpi kita bertemu. Semoga tenang di rumah yang berbeda. Rindu sanak saudara.